Wa qailul awwal yahudul Madinah. Orang yang berkata pertama atau pihak yang berkata untuk kalimat pertama kunu huda, itu adalah Yahudi orang Madinah. Yahudi Madinah. Aw Nasara wa tsani Nasara Najran. Dan yang kedua yaitu kunu Nasara, itu yang berkata adalah Nasara dari kalangan dari daerah Najran. Yang Nasara Najran itu ada utusannya nanti datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendebat, beradu argumen, dan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla di Ali Imran dari ayat pertama sampai sekian puluh. Jadi bagi mereka, ayo kalian wahai, ada orang Yahudi bilang, wahai orang Islam, jadilah orang Yahudi. Orang Nasrani bilang, ayo kalian jadilah orang Nasrani, maka kalian akan mendapat hidayah, kata mereka begitu. Qul lahum, katakan kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa, bal millata Ibrahim hanifa. Kalau antum melihat di sini qul bal, kemudian millata Ibrahim, millata di sini mansub. Kok bisa tiba-tiba mansub? Ternyata ada fi'il yang takdirnya mahzuf, yaitu bal nattabi' atau nattabi'u millata Ibrahim hanifa. Enggak, melainkan kami akan apa? Akan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifa. Hanifa, hanifa di sini berarti millata mansub fi zahir Ibrahim, dia aslinya bukan mansub, ya, dia adalah mabni ala al-fath, afwan, di sini mamnu min as-sarf Ibrahim, aslinya dia adalah fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, ya, tapi karena dia mamnu' min as-sarf maka zahirnya apa? Mansub, tapi bukan. Kemudian hanifa dia mansub karena apa? Karena hal min Ibrahim. Nabi Ibrahim ini hanifa. Hanif itu ma'il. Kan hanif maknanya ma'il, tapi ma'il ila al-haq. Ma'ilan 'anil adyani kulliha ila ad-dinil qayyim. Condong atau berpaling dari seluruh agama menuju agama yang lurus, yaitu Islam. Qul bal millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim AS bukanlah termasuk golongan musyrikin. Qulu amanna billah. Qulu khitabun lil mu'minin. Ucapkanlah oleh kalian wahai orang-orang mukmin, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan terhadap kami, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, yaitu minas suhufil ashr, ya, yang disebut suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu ada lembaran yang berjumlah 10 yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam pada masanya. Lihat di sini, iman kepada Al-Qur'an secara global, iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dari suhuf secara global, kita tidak tahu isinya, tetapi kita imani itu terjadi. Kemudian wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat. Jadi apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan para Al-Asbat. Al-Asbat khilaf di antara ulama. Ya, siapakah Al-Asbat itu? Ada yang mengatakan Al-Asbat itu adalah siapapun, adalah 12 putranya Nabi Yaqub alaihissalam, putranya Nabi Israel. Jadi Asbat ini adalah sumbernya Bani Israel, putranya Nabi Israel, Nabi Yaqub, putranya Nabi Yaqub. Ya, ada yang mengatakan bahwa Asbat itu adalah para nabi dari keturunan 12 putranya Nabi Yaqub. Ala kulli hal, ya, ini di sini ditafsirkan wal asbat, yaitu auladnya Nabi Yaqub, anak-anaknya Nabi Yaqub yang diturunkan kepada mereka semua. Al-muhim diturunkan kepada Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa. Kami juga beriman terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Musa yaitu Taurat, dan diberikan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Taib. Kalau antum ditanya nih sama orang Yahudi atau Nasrani, wahai Muslim, apakah antum beriman kepada Injil, kata orang Nasrani? Ini jebakan. Gimana kita jawab, ikhwan? Sementara Allah memerintahkan kita untuk apa? Amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa juga berarti amanna bima utiya Musa wa Isa. Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Berarti kami beriman kepada Injil dan Taurat. Betul tidak? Kalau tanya antum sekarang, antum beriman enggak sama Injil? Nah, iya. Kita diperintahkan untuk mengatakan kami beriman. Jadi ketika ada orang Nasrani bertanya kepada antum seperti itu, jawablah dengan tafsil, jangan jawab dengan global. Karena yang mereka inginkan jawaban global. Jawaban dengan tafsil apa? Memang di sini jawabannya global. Wa ma jawaban di sini seolah global tapi tafsil. Wa ma utiya Musa wa Isa. Ya. Ada dengar suara aneh itu. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa berarti apa yang diberikan kepada Musa dan Isa? Lihat, kalimatnya wa ma utiya Musa wa Isa, kalimat yang dakik, detail, yang enggak bisa dibantah oleh orang Nasrani. Kita beriman, kalau antum beriman enggak kepada Injil? Bilang kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu jawaban yang sebenarnya rinci itu. Mereka enggak bisa mengelak. Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sahih. Tapi kalau kita jawab, antum beriman enggak dengan Injil? Ya, saya beriman dengan Injil. Maka itu menjadi hujah buat mereka. Wah, ya udah kalau kita ayolah ikut Injil. Ah, bentar, kita rinci. Yang kami imani adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Isa berupa Injil. Adapun yang Injil disebut sekarang, kami tidak mengimaninya. Kami menyatakan bahwa Injil tersebut sudah banyak diubah-ubah. Ceramah seperti ini, ikhwan, di beberapa konteks pernah Anda melihat dikasuskan seorang khatib atau seorang penceramah dai menceramah bahwasanya Injil telah diubah-ubah. Itu dikasuskan oleh orang-orang Nasrani. Iya. Ya. Makanya kalau kita pakai sistem demokrasi yang merangkul semua agama, disamaratakan, itu akan repot kita mau berpihak kepada umat muslim. Tapi orang-orang kafir enggak ridha. Walan tardu ankal yahud wal nasara. Kita mau pro dengan orang-orang muslim, tapi pemerintahnya orang Islam. Kita mau pro dengan orang kafir, pemerintahnya orang Islam. Nah, bingung ya. Mau caranya gak bingung apa? Ikuti Allah dan Rasulnya sesuai syariat Islam. Wa Isa minal Injil wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim minal kutubi wal ayat. Kami juga mengimani apa yang didatangkan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membandingkan, tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka. Sehingga fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kal yahudi wan nasara. Karena yang namanya membedakan antara mereka berarti kita akan mengimani sebagian rasul dan kita kufur terhadap sebagian rasul. Dan ini tingkah polanya siapa? Orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara. Lihat bagaimana Islam itu mengimani seluruh dari apa yang diturunkan kepada Nabi dan mengimani seluruh Nabi dan Rasul. Tapi orang Yahudi dan Nasara tidak. Ya, mereka hanya mengimani apa yang sesuai hawa nafsu mereka dan mereka kufur terhadap apa yang tidak sesuai hawa nafsu mereka. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nahnu lahu muslimun." Dan kami menyerahkan diri kepada-Nya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Kalau misalnya mereka beriman sesuai dengan bagaimana keimanan kalian, yaitu kalau orang-orang Yahudi dan Nasara mereka beriman sesuai dengan bagaimana keimanan kalian, bimithli, ya bimithli ini bimithli, mithl di sini zaid, ya maksudnya tambahan. Kalau misalnya kata fa in amanu bima amantum bih, itu sebenarnya sudah maklum, tetapi ziyadah di sini sebenarnya bahasa ziyadah ini kurang tepat ya bagi sebagian ahli nahu untuk Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak ada ziyadah. Ya. Fa in amanu bimithli mithl, ya mithl di sini dikatakan di sini zaid, tapi maksudnya di sini adalah ta'kid. Fa in amanu, penguatan, bima amantum bih, kalau mereka sesuai imannya dengan iman kalian, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Namun sebaliknya, fa in tawallau fa innama hum fi shiqaq, kalau misalnya mereka berpaling, tawallau, ya tawallau anil iman bih, berpaling dari beriman kepada Allah Ta'ala dan Al-Quran, fa'innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada di dalam shiqaq. Dan shiqaq ini khilaf, khilafin ma'akum. Shiqaq itu namanya syaq, itu adalah potongan. Jadi kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah, pelihara diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotek kurma. Jadi ada kurma satu, antum potek, maka jadi syaqqan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idza samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah, syaq. Ya. Kemudian juga syuqqah. Kalau dormitory atau asrama itu ada syuqqah. Syuqqah itu blok. Kenapa ada blok dan gang? Karena terpisah. Blok A, blok B, ibaratnya syuqqah A, syuqqah B. Nah, itu syuqqah. Kemudian ada akhsyaqiq, saudara kandung akhsyaqiq. Kenapa? Karena asli satu rahim, satu rahim satu, tapi terpisah, terpecah. Nah itu. Nah syiqaq ini khilaf. Jadi kalau misalnya kalian berpaling dari syariat Allah, maka akan terjadi khilaf di antara kalian, berselisih di antara kalian. Ini sunnatullah. Fasayakfikahumullah ya Muhammad, kami akan mencukupkan kamu daripada mereka ya Muhammad, dan kami akan melindungimu dari perselisihan mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia yaitu Allah Ta'ala as-sami'u li aqwalihim, maha mendengar ucapan mereka. Al-'alim, maha mengetahui bi ahwalihim, keadaan-keadaan mereka. Ayat 137 ini salah satu manhaj dakwah. Jadi ketika kita dakwah, urusan kita menyampaikan. Kalau mereka beriman, alhamdulillah dapat hidayah. Kalau mereka berpaling, mereka akan berpecah belah pada waktunya nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan tugasmu yaitu hanya tabligh. Dah, enggak usah lagi urus mereka. Ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dah, orang-orang jahil itu dah, berpaling aja. Cukup nasihati mereka. Cukup serahkan kepada Allah, karena Allah lebih tahu tentang ucapan mereka. Kita ini kalau misalnya kesibukan untuk mendengar kritikan semua orang kepada kita, maka kita enggak bakal jalan ke depan. Dan Allah Ta'ala alim, biar Allah Ta'ala yang mendengarnya. Dan Allah mengetahui urusan mereka, keadaan mereka. Kita kalau kita memperhatikan urusan seluruh mad'u, kita enggak bakal jalan untuk dakwah, karena setiap dari mad'u itu punya problematika masing-masing. Iya. Coba aja antum jadi ustaz. Terus pada nge-WhatsApp antum nanya ini nanya itu. Ustaz, anak kena santet, ustaz. Istri anak kayak gini, ustaz. Suami anak kayak ini, ustaz. Anak enggak punya uang, ustaz. Dari semua itu yang paling berat, anak enggak punya uang, itu yang paling berat. Ya. Itu. Ya. Gimana pokoknya? Ya kan? Bukan beliau, bukan. Beliau ustaz, ya, masyaallah. Fa inna ma fi shiqaq, udah ada Allah mencukupkan tugasmu untuk apa? Tabligh saja. Dan Allah yang Maha mendengar keluh kesah, Allah yang Maha mendengar perkataan para mad'u, Allah yang mengetahui keadaan mereka. Ya. Dan udah, biar aja mereka nanti suatu saat akan bertengkar sendiri. Lihat nanti suatu saat. Dan ternyata wa qad kafahu iyyahum biqatli quraydhah wa nafyi an-nadhir wa darbil jizyati alaihim. Dan pada waktunya nanti di yaumil hasyr. Ya, yaumil hasyr sih, bukan yaumil hasyr hari kiamat, bukan. Di surat Al-Hasyr. Ya. Itu tentang bagaimana Bani Quraydhah, Bani Nadhir dan seterusnya. Akhirnya kemenangan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jizyah, yaitu bayar upeti, itu wajib atas mereka, orang-orang yang tetap di situ. Apa, Pak? Ada kedinginan, tak, Pak? Oh, si ini, kena ini. Oh, masya Allah. Bisa pindah, Pak Samiran? Bisa ini gantiin ini si Kavi. Kalau mau di sini nggak apa-apa. Buka aja, buka nggak apa-apa. Buka. Mention. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, sibghatallah. Sibghah di sini masdar, masdar. Di sini masdar muakkid li amanna. Dan sibghah itu celupan artinya. Wa nasabahu wa nasbuhu bi fi'lin muqaddar. Dinasab sibghata. Mansub kenapa? Dengan sebab adanya fi'il muqaddar, ai sabagh sabaghanallahu sibghatah, sibghatah, ya sabaghana Allahu sibghatahu, Allah taala telah mencelupkan kami dengan celupannya, gitu loh, dengan suatu celupannya. Wal muradu biha, maksud dari sibghah di sini adalah din, agama. Agama ini mewarnai jiwa seseorang. Ya, agama ini mewarnai jiwa seseorang. Wal muradu biha dinuhu alladhi fataran nasa alaihi. Yaitu maksudnya adalah agamanya yang Allah Ta'ala memfitrahkan manusia dengan agama Allah Azza wa Jalla. Lidhuhuri atharihi ala sahibihi qassabghi fi thawb. Karena athar dari agama itu sangat tampak, seperti celupan di thawb, pakaian. Pakaian kuning dilarang dalam Islam. Yang kuning khalis, kuning mulus, kuning gitu, merah mulus. Tapi itu yang pakaiannya musabbagh, pakaian yang hasil celupan, ya, begitu. Nah itu makanya disebut musabbagh. Ya, sibghah, sabgh, fithaw, celupan dalam dalam urusan pakaian konveksi. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa man ay la ahada, tidak ada lagi yang lebih baik agamanya dibandingkan agama Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai tamyiz. Tasibghatan ini sebagai tamyiz. Kayak misalnya man asyaddu minkum quwwatan. Siapa di antara kalian yang paling keras kekuatannya? Nah, kekuatan di sini tamyiz. Ya. Misalnya Pak Putra, udah Bapak Putra ya. Pak Putra akbaru minkum sinnan. Misalnya Putra akbaru minkum sinnan, artinya apa? Putra itu yang paling besar di antara kalian dari segi apa? Sinnan. Sin di sini artinya apa? Terserah antum mau A, sin artinya usia, B artinya gigi, ya yang mana? Karena sin artinya gigi asnan. Hah? Sin bisertanya juga tahun usia. Nah, yang ini namanya apa? Tamyiz. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami menyembahnya saja. Qala al-yahudu lil muslimin, nahnu ahlul kitab al-awwal. Kami adalah ahlul kitab yang paling pertama. Wa qiblatuna aqdam. Kiblat kami lebih lampau daripada kamu wahai Muhammad. Ya. Kita ini juga memiliki kitab Al-Quran, tapi kami lebih awal, Taurat lebih awal daripada Al-Quran. Kiblat kami lebih awal daripada kamu. Walam takunil anbiya'u minil Arab, dan belum ada nabi dari kalangan Arab. Memang betul. Apa yang mereka katakan itu betul. Yaitu bahwasannya apa? Apa ini? Hujan? Ini. Bahwasannya Taurat itu lebih awal dibandingkan. Allahumma shaiban nafi'an ni kalau hujan ini. Sampai ke audio itu juga kan? Audio itu kena juga enggak? Audio di YouTube enggak? Oh enggak. Enggak apa-apa, audio YouTube enggak apa-apa, yang penting audio YouTube-nya enggak kena. Di sini enggak apa-apa, keberisikan urusan mereka lah. Anda juga bawa headset kok. Ya. Tadi kitab Taurat lebih awal daripada Al-Quran. Qiblat menuju Baitul Maqdis lebih awal daripada ke Ka'bah. Dan Nabi rata-rata dari kalangan Bani Israel. Ini baru ada nih Nabi dari kalangan Arab nih. Baru sekali ini dari keturunan Nabi Ismail. Maka kata mereka, walau kana Muhammadun nabiyan lakana minna. Kalau seandainya Muhammad ini Nabi terakhir adalah memang betul seorang Nabi, pastilah harusnya dari golongan kami. Karena experience yang terjadi sebelumnya adalah tidak pernah ada Nabi dari orang-orang Arab. Yang ada Nabi itu dari kalangan Bani Israel berentet gitu. Kalau memang benar nih Muhammad ini adalah seorang Nabi, kenapa enggak dari golongan kami? Gitu. Lihat ta'asubnya dan rasisnya mereka. Qul lahum qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul, katakan kepada orang-orang Yahudi tersebut. Atuhajjunana fillah, apakah kalian tukhasimunana? Apakah kalian mendebat kami fillah tentang Allah? Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala anistafa nabiyan minal Arab, kan yang memilih nabi dari orang-orang Arab itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Azza wa Jalla. Kalian mau mendebat Allah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal Allah Ta'ala itu adalah Rabb kami dan Rabb kalian juga. Falahu an yastafiya min ibadihi man yasha. Berhak Allah Ta'ala, terserah Allah mau memilih siapapun dari hamba-hambanya untuk menjadi Rasul. Kata Allah Azza wa Jalla, qalat ketika para nabi di kaum-kaum masing-masing diprotes oleh kaumnya, in antum ila basyarum mithluna, wahai nabi fulan, kamu itu sama kayak kami, manusia biasa. Maka apa jawaban para rasul? Qalat lahum rusuluhum, in nahnu illa basyarum mithlukum, kami memang manusia biasa sama seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia pada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walana di sini kemudian wa rabbuna wa rabbukum falahu an yastafiya min ibadihi man yasha, tasra Allah Ta'ala. Walana a'maluna nujaza biha, kami punya amalan kita, kami punya amalan kami yang kami akan diberikan ganjaran dengannya. Walakum a'malukum, kalian juga punya amalan sendiri. Tujazuna biha, yang kalian akan diberikan jaza ganjaran dengannya. Fala yab'udu an yakuna fi a'malina ma nastahiqu bihi al-ikram. Maka ya semestinya amalan-amalan kami itu berhak mendapatkan pemuliaan. Karena kami ada syariat sendiri, kalian ada syariat sendiri. Wa nahnu lahu mukhlishun, dan kami ini mukhlis, memurnikan untuk Allah. Apa yang dimurnikan? Ad-din, al-amal, agama dan amalan. Dunakum, tanpa kalian, kalian tidak seperti itu. Kalian tidak memurnikan agama kalian. Fa nahnu aula bil istifa, kami lebih aula, lebih berhak untuk dipilih. Wal hamzatu lil inkar, yaitu hamzah di lafal atuhajjunana, hamzah a atuhajjunana, wal jumlah al-thalath awal, yaitu kalimat yang jumlah tiga itu semuanya hal, yaitu apa? Kalimat pertama wa huwa rabbuna wa rabbukum, itu pertama. Yang kedua walana a'maluna wa lakum a'malukum, kedua. Yang ketiga wa nahnu lahum mukhlishun, semuanya fi mahalli nasbin hal. Kemudian kata Allah, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Apa kalian berani-beraninya taqulun, dalam riwayat lain bal am yaquluna, pakai ya bukan pakai ta, tapi di riwayat Hafiz am taquluna bukan am yaquluna, am taquluna, apa kalian berani bilang Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan para asbat mereka adalah Yahudi dan Nasara atau yang Nasara? Orang Yahudi bilang mereka ini semua orang Yahudi. Orang Nasrani bilang mereka ini semua orang Nasrani. Ya. Suatu ketika ada syekh sedang mau debat sama orang-orang Syiah. Dikumpulin sama syekh ini. Ya. Kemudian dia bilang, syekh ini bilang, Anda lupa kisah lebih detailnya. Syekh ini pengen mematahkan orang-orang Syiah gitu, argumen orang Syiah. Bahwasanya di zaman Nabi di antara akhlak Syiah adalah begini. Orang Syiah terus protes, sebentar, jangan bohong kamu. Emang waktu di zaman Nabi udah ada orang-orang Syiah gitu. Kata orang Syiah gitu. Maka kata, alhamdulillah sudah selesai dah berarti doanya. Terus dari mana agama kalian? Kalau di zaman Nabi kan kalian sendiri bilang enggak ada orang Syiah kan? Enggak ada orang Syiah. Ya udah berarti kalian agama kalian dari mana? Seperti itu. Jadi mereka mengklaim di zaman Nabi Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani bilang Nabi Ibrahim Nasrani. Itu sama seperti serupa dengan, bukan sama persis tapi serupa dengan orang Asy'ari bilang bahwasanya madhab salaf adalah madhab Asy'ari. Bahwasanya para sahabat mereka berjalan di atas madhab Asy'ariyah. Ini sama delusion ya. Khayalan dan waham. Antum a'lamu amillah? Apakah kalian, qul, katakan pada mereka, apakah kalian lebih mengilmui dibandingkan Allah? Sungguh di sini maksudnya dibalik ya. Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengilmui daripada kalian. Tahu apa kalian? Wa qad barra'a minhuma Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan diri Nabi Ibrahim alaihissalam dari kedua agama ini yaitu Yahudi dan Nasara. Maka disebutkan juga makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya di ayat lain. Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Ya, jadi dibantah oleh Allah. Kemudian kata Allah, "Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah?" Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang katama, yaitu yang akhfa 'anil nas, yang menyembunyikan dari orang-orang syahadatan 'indahu min Allah, yaitu persaksian darinya dari Allah Azza wa Jalla. Enggak la ilaha ahada adzlamu minhu, tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang seperti ini yang mereka adalah orang Yahudi, al-Yahud. Katamu syahadatallahi fit Taurat li Ibrahim bil Hanifiyah. Orang Yahudi mereka menutup-nutupi persaksian Allah di Taurat terhadap Nabi Ibrahim akan hanifnya Nabi Ibrahim. Enggak nyembah patung, hanya nyembah Allah. Dan beliau bukanlah orang Yahudi. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai akan apa yang mereka perbuat. Ini tahdid lahum, ancaman buat mereka yang keras. Kemudian lagi-lagi dikatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ini sudah kita pelajari kemarin. Alhamdulillah. Baik, untuk tafsir Al-Jarain kita cukup sampai situ insyaallah. Kita lanjut pada pertemuan mendatang باذن الله تعالى. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain.